hancurkan diriku. Dan anggap ku tak ada, namun takkan berubah perasaanku. Kepadamu ku yakin pasti suatu saat dirimu kan berubah. Kau kan mencintaiku tanpa aku.